الرحيم الحمد لله رب العالمين لا أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد فإخواتي في الله حفظني وحفظكم الله kita lanjutkan kembali pembahasan kitab Tauhid, di mana pada pertemuan sebelumnya alhamdulillah kita telah selesai dari bab ja'il iqsami 'ala Allah, dan kita pada akhir dari kitab ini tinggal tersisa 3 bab. Wa nasallahu subhanahu wa ta'ala an yu'inana ala khatmi hadzal kitabil mubarak. Faqala al musannifu rahimahullah ala babu la yushtashfa'u billahi ala khalqihi. Bab tidak bolehnya meminta syafaat dengan Allah subhanahu wa ta'ala di hadapan makhluknya. Famunasabat hadzal bab li kitab tauhid, keterkaitan bab ini dengan pembahasan tauhid, bahasanya permasalahan ini termasuk perkara-perkara yang menunjukkan kurang sempurnanya seorang di dalam mentauhidkan dan mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Fahadhal bab min munaqisati tauhid, maka pembahasan ini termasuk perkara-perkara yang mengurangi kesempurnaan seorang di dalam mengagungkan serta mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Hal itu dikarenakan al-istishfa'u billah ala khalqihi, meminta syafaat dengan Allah subhanahu wa ta'ala atas makhluknya, yakni menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala sebagai syafi' di hadapan makhluknya, ini adalah perkara yang menunjukkan dia kurang mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena fil ghalib, karena pada umumnya, pada dasarnya, al-masyru' indah, yang ini sudah kita bahas, istilah-istilah seperti ini, al-masyru' indah, pihak yang disyafaati di hadapannya, ini pada dasarnya atau pada asalnya, tingkatannya lebih tinggi daripada asy-syafi', dari pemberi syafaat. Sebagaimana telah kita lalui pembahasan asy-syafa'ah, bahwasanya dalam masalah syafa'ah ada 3 pihak. Yang pertama yang disebut dengan asy-syafi', sang pemberi syafaat, atau pihak yang mewasilahi. Kemudian al-masyfu' lahu, yakni pihak yang disyafaati, yakni sahibul hajah. Wasalis al-masyru' indahu, pihak yang disampaikan padanya syafaat, yakni seorang atau pihak yang memberikan bantuan. Maka pada umumnya al-masyru' indahu a'la martabatan min asy-syafi'. Seperti masalah contohnya, ketika seorang punya hajah yang dimiliki oleh waliul amr memberikan bantuan kepada masalah al-fuqara wal masakin, memiliki program untuk menyebarkan bantuan sosial misalnya. di mana seorang fakir ini tidak mendapatkan atau tidak tersalurkan padanya bantuan tersebut, program tersebut. Maka terkadang butuh orang-orang yang bisa menyampaikan, bisa mewasilahi sang fakir tadi untuk dia mendapatkan bantuan. Entah itu pegawai pemerintah dan yang semisalnya. Maka pada dasarnya, pada umumnya, al-masyfu' indahu a'la martabatan min asy-syafi'. Maka ketika seorang dalam masalah ini, al-istisfa'u billah ala khalqihi, maknanya dia menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai syafi'nya di hadapan makhluk. Maka ucapan seperti ini mengesankan bahasanya Allah Subhanahu wa taala tingkatannya lebih rendah daripada makhluk. Maka dikarenakan ada kesan-kesan seperti ini, yang seperti ini dilarang. Bahwa saya nanti insyaallah pembahasan hadisnya. Sehingga al-maksud min hadzal bab, maka maksud dari bab ini dan keterkaitannya dengan kitab tauhid, bahasanya yang seperti ini, al-istisfa'u billah ala khalqihi, ini adalah perkara-perkara yang mengurangi kesempurnaan seorang di dalam mengagungkan dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita baca al-bab. Qala al-musannifu rahimahullahu taala, bab la yushashfa'u billahi ala khalqihi. An Jubayr bin Mut'im radhiyallahu anhu qala, jaa'a rabiyyun ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam faqala, ya Rasulullah, nuhikatil anfus waja'al iyal wahalakatil amwal fastasqi lana rabbak fa inna nastashfi'u billahi 'alaik wa bika 'ala Allah. Faqala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, subhanallah subhanallah, fama zala yusabbih hatta 'urifa dhalika min wujuhi ashabihi. Thumma qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, wa ihad atadri ma Allah inna sya'na Allahi a'zam min dhalika innahu la yushtashfa'u billahi ala ahadin. Wa dhakara al-hadith rawahu Abu Dawud. Dan dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu, beliau berkata, ada seorang A'rabi datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, wahai Rasulullah, nuhikatil ambus, badan-badan ini menjadi lemah karena disebabkan karena musim paceklik, kekeringan, kurang air, kurang sumber makanan, sehingga tubuh lemas, pangan kesulitan untuk mendapatkannya. Wajal iyal, begitu pula keluarga kelaparan. Wahalakatil amwal, begitu pula harta-harta menjadi hancur, terutama asyar, terutama tanaman-tanaman. Ketika keringnya dahsyat, kekurangan air, maka tanaman pada mati. Sumber makanan, sumber pangan mereka hilang. Yani mengeluhkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam kondisi yang mereka hadapi di musim paceklik. Maka kata orang Arabi tadi, fastasqi lana rabbak. Maka berdoalah dengan doa istisqa, mintalah hujan untuk kami kepada Rabbmu. Fa inna nastashfi'u billahi 'alaik. Karena sesungguhnya kami meminta syafaat dengan Allah Subhanahu wa taala atasmu. Dan meminta syafaat denganmu atas Allah Subhanahu wa taala. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka berkata An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, subhanallah. Subhanallah. Rasul sallallahu alaihi wasallam terus bertasbih, yakni mengingkari apa yang diucapkan oleh orang Arabi tadi. Ketika mengucapkan fa inna nastashfi'u billahi 'alaik, dijadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai wasilahnya. Hatta urifa dzalika min wujuhi ashabihi, sampai hal tersebut kelihatan dari wajah para sahabatnya. Yani Nabi sallallahu alaihi wasallam betul-betul mengingkari apa yang diucapkan oleh orang Arabi tadi. Lalu setelah itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, waihak, celaka kamu. Atadrim Allah. Kamu tahu siapa Allah Subhanahu wa taala? Inna sya'nallahi a'zamu min dzalik. Sesungguhnya kedudukan Allah Subhanahu wa taala jauh lebih agung dibanding itu. Innahu la yustasfa'u billahi ala ahadin. Sesungguhnya tidak boleh untuk meminta syafaat melalui Allah Subhanahu wa taala atas siapapun. Kemudian disebutkan al hadis dan diriwayatkan oleh Abu Dawud. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud. Maka di dalam hadis ini disebutkan bahwasanya ada seorang Arabi yang mengeluhkan dan datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang kondisi mereka ketika menghadapi musim paceklik, di mana mereka kekurangan pangan, tanaman-tanaman mereka hancur kekeringan, mereka kelaparan, mereka lemas, lemah. Maka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, doa al-istisqa. Doa al-istisqa, meminta hujan. Nah, dan doa al-istisqa ini adalah perkara yang masyru', perkara yang disyariatkan. Ketika musim paceklik, ketika bisyiddatil hajah, ketika sangat butuh sekali dengan yang namanya air, ketika musim paceklik, kemudian kehabisan air, tidak memiliki sumber pangan, maka disunahkan, disyariatkan untuk doa ul-istisqa. Wa al-istisqa anwa, dan kaifiyah atau tata cara istisqa itu berbagai macam bentuknya. Di antaranya adalah pada khutbatul Jum'ah. Di antaranya kaifiyahnya pada khutbatul Jum'ah. Ketika khutbah Jum'ah, seorang imam atau seorang khatib, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala seraya mengangkat tangannya meminta hujan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan para makmum pun mengamininya juga mengangkat tangan. Dan ini kata para ulama khusus pada doa ul-istisqa. Khusus pada doa meminta hujan. Adapun mengangkat tangan selain doa ul-istisqa, maka ini perkara yang tidak disyariatkan. Mengangkat tangan seraya mengamini di selain doa ul-istisqa bukanlah perkara yang masyru'. Nah, ini sebagaimana disebutkan oleh Syekh Saleh Al-Fauzan. Sehingga kalau kita dapati di sebagian masyarakat ketika menjelang akhir khutbah berdoa, al-makmumun, para makmum atau para jemaah, mereka mengangkat tangan seraya mengamini. Maka yang pertama, at-ta'min bi sautin murtafi, mengamini dengan suara keras, ini ghairu masyru', tidak disyariatkan. Wa innama ta'min bi sautin khafi, yang disyariatkan ketika seorang imam berdoa, maka kita mengamini dengan suara yang lirih, ya. Suaranya terdengar untuk kita sendiri, tidak sebagaimana sebagian masyarakat dengan suara yang keras. Kemudian yang kedua, tidak disyariatkan mengangkat tangan. Tidak disyariatkan mengangkat tangan. Karena mengangkat tangan ketika khutbatul Jum'ah dalam berdoa adalah khusus pada du'aul istisqa. Nah, sehingga selain tempat atau selain posisi itu, selain kondisi itu, maka bukanlah perkara yang masyru'. Nah, maka kita kembali ke dalam hadis. Bahwasanya orang Arabi tadi meminta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk berdoa dengan doa ul-istisqa, doa meminta hujan. Dan ini adalah perkara yang jais atau disyariatkan. Karena doa Nabi sallallahu alaihi wasallam mustajab, karena doa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah doa yang mustajab. Wa talabu du'a minan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hali hayatihi hadza amrun jaiz. Meminta doa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau masih hidup, ini adalah perkara yang boleh. Oleh karena itu, para sahabat sering kita mendengar banyak hadis, tersampaikan kepada kita banyak hadis di mana para sahabat mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam minta doanya. Seorang Arab Badui ketika beliau khutbah Jumat meminta doa istisqa. Begitu pula di dalam hadis ini, datang seorang Arabi mengeluhkan tentang musim paceklik yang mereka hadapi, minta doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka yang seperti ini boleh ketika beliau masih hidup. Disyariatkan. Amma ba'da mamati, adapun setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fala yajuz, maka tidak boleh, bahkan syirkun, bahkan termasuk kesyirikan. Karena telah kita pelajari bahasanya du'aul amwat, meminta doa atau berdoa kepada orang yang telah meninggal, ini adalah kesyirikan. Walaupun itu meminta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sekalipun. Naam. Kata Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang yang meminta-minta kepada orang yang telah meninggal, kata Allah, "In tad'uuhum la yasma'u du'aakum." Apabila kalian meminta-minta, berdoa kepada mereka, orang-orang yang telah meninggal, "La yasma'u du'aakum." Mereka niscaya tidak akan mampu untuk mendengar kalian. Karena telah berbeda alam. Mereka telah berpindah ke alam barzakh. Adapun seorang yang meminta kepada mereka masih di alam dunia. Walau sami'u mastajabu lakum. Kalaupun mereka bisa mendengar sekalipun, orang-orang yang mati bisa mendengar doa, meminta permintaan dari orang yang memintanya, mastajabu lakum. Maka niscaya tidak akan mampu untuk mengijabahinya. Tidak bisa berbuat apa-apa. Karena seorang yang telah meninggal, seluruh amalan perbuatannya terputus. Berbuat untuk kebaikan dirinya saja sudah dia tidak mungkin lagi. Apalagi untuk orang lain, lebih-lebih lagi. Kemudian kata Allah, "Wa yaumal qiyamati yakfuruna bi syirkikum." Dan kalau pada hari kiamat, mereka justru orang-orang yang meninggal dan diminta-minta tadi akan berlepas diri, kufur, mengingkari perbuatan syirik kalian. Maka Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini sharih secara tegas menyebutkan bahwasanya du'aul amwat syirkun. Meminta kepada seorang yang telah mati adalah kesyirikan. Walaupun itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sekalipun. Oleh karena itu Abu Bakar Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu fi ayyamir ramad, ketika musim paceklik menghadapi musim-musim kering, kekeringan, maka beliau sebagai waliul amr mengadakan doa istisqa, meminta hujan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau dalam kondisi seperti itu meminta doa kepada paman Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abbas. Tidak meminta doa dari Rasul sallallahu alaihi wasallam karena kondisinya Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal. Sebagaimana kata Umar radhiyallahu taala anhu, "Inna kunna nastasqi bi du'ai nabiyyik." Dulu kami meminta hujan, berdoa kepadamu ya Allah melalui Nabi, melalui doanya Nabi. Wal'an nastasqi bi'ammi nabiyyik. Dan sekarang kami beristisqa minta hujan kepadamu melalui doanya paman nabimu. Ya Abbas qum fad'u. Kemudian memanggil Abbas, "Wahai Abbas, berdiri kamu dan mintalah doa atau berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggal, para sahabat tidak datang ke kuburan Nabi kemudian meminta Nabi sallallahu alaihi wasallam hajat-hajat mereka semisal atau seperti ketika mereka masih mendapati Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup. Menunjukkan bahwasanya mereka faham, mereka tahu bahwasanya meminta doa kepada orang mati itu tidak boleh. Walaupun itu Nabi sekalipun. Nah. Kemudian kita kembali ke dalam hadis, kata orang Arabi tadi, "Fa inna nastashfi'u billahi 'alaik." Kami berwasilah dengan Allah Subhanahu wa taala atau meminta syafaat dengan Allah Subhanahu wa taala atasmu, yakni menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai wasilah atas doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berdoa istisqa, namun dijadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai wasilahnya. Dan ini adalah perkara yang haram. Yang sebagaimana nanti akan kita baca sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait hal tersebut. Wa bika 'ala Allah, dan meminta syafaat melalui atas Allah Subhanahu wa taala. Maka yang kedua ini boleh. Minta syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni minta doa dari beliau alaihi salatu wasallam ketika beliau hidup. Meminta doa dari beliau agar beliau berdoa kepada Allah, ini boleh. Maka pada ucapan yang pertama, ini yang diingkari oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan adapun ucapan yang kedua, ini boleh. Tidak diingkari oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena meminta doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau masih hidup, ini adalah perkara yang biasa dilakukan oleh para sahabat. Namun ketika beliau alaihi salatu wasallam meninggal, para sahabat tidak satupun dari mereka meminta lagi doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena mereka paham, mereka tahu bahwasanya meminta doa kepada orang yang telah meninggal walaupun itu nabi sekalipun adalah haramun bal syirkun. Nah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka An-Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, selaya mengingkari mengucapkan subhanallah subhanallah, fa ma zala yusabbih. Dan terus Rasul sallallahu alaihi wasallam bertasbih, menunjukkan pengingkaran yang sangat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam terhadap ucapan seorang Arabi tadi. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mengingkari orang Arabi tadi minta doa dari Rasul, karena ini perkara yang boleh. Ataupun meminta syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau masih hidup, ini juga boleh. Tapi yang dilarang atau diingkari oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dari ucapan Arabi tadi, orang Arab Badui tadi, adalah ketika dia mengucapkan fa inna nastashfi'u billahi 'alaik. Kami meminta syafaat melalui Allah Subhanahu wa taala atasmu. Yani seakan-akan orang Arabi tadi minta doa dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dan menjadikan di dalam permintaannya tadi Allah Subhanahu wa taala dijadikan sebagai wasilahnya, perantaranya. Dan dalam masalah ini sebagaimana telah kita jelaskan, dalam masalah ini ucapan-ucapan seperti ini mengesankan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tingkatannya atau derajatnya di bawah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena pada umumnya, pada dasarnya, basicnya asy-syafi', seorang yang dijadikan sebagai wasilah, ini tingkatannya lebih rendah daripada al-masyru' indah. Nah, maka ketika ucapan ini mengesankan hal yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala, Rasul mengingkarinya. Rasul sampai bertasbih. Dan dari hadis ini pula bisa kita petik faedah ucapan ketika seorang mengingkari satu permasalahan. Ketika melihat perkara mungkar, di antara ucapan yang disyariatkan adalah tasbih. Dan dia mengucapkan subhanallah. Ketika melihat masalah fenomena kesyirikan, di antara bentuk pengingkaran adalah seorang mengucapkan subhanallah, yakni maha suci Allah Subhanahu wa taala. yang artinya ketika seorang mengucapkan at-tasbih, ucapan subhanallah, artinya dia mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala dari perkara-perkara yang dilakukan oleh orang-orang musyrik tersebut. Masalah ketika melihat orang-orang memberikan sajen kepada yang mereka sebut sebagai penunggu, gendruwo, ataupun yang semisalnya. Maka ketika dia melihat sajen-sajen tersebut, dia bertasbih subhanallah. Artinya dia mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala dari perbuatan-perbuatan yang tidak layak untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Terus Nabi sallallahu alaihi wasallam bertasbih hatta urifa dzalika min wujuhi ashabihi, sampai hal tersebut kelihatan pada wajah para sahabatnya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini mengatakan waihak, yakni mengucapkan kalimat celaan kepada orang tadi, mengucapkan ucapan yang tidak pantas untuk Allah. Waihak, celaka kamu. Akan dari Allah. Kamu tahu siapakah Allah subhanahu wa ta'ala? Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingkari, menunjukkan betul-betul besarnya pengagungan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam perkara-perkara, ucapan-ucapan yang mengesankan, bahwasanya itu terdapat padanya tanakus lillahi subhanahu wa ta'ala, pelecehan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun seorang tidak meniatkannya, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingkari. Nah, maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, atadrim Allah, apakah kamu tahu siapakah Allah subhanahu wa ta'ala? Inna sya'na Allahi a'lamu min dzalik, sesungguhnya kedudukan subhanahu wa ta'ala lebih agung dari itu. Dan Allah alaihi wasallam jelaskan, innahu la yushashfa'u billahi ala amin, sesungguhnya tidak boleh meminta syafaat melalui Allah subhanahu wa ta'ala atas siapapun, yakni menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala sebagai wasilahnya. Ketika dia memiliki hajat kepada orang lain, karena ucapan-ucapan seperti ini mengesankan tanakus lillahi subhanahu wa ta'ala, melecehkan Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun seorang ketika mengucapkannya bukan bermaksud, tapi ketika ucapannya ini kurang tepat, diingkari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasyahid min halal hadis, maka syahid dari hadis ini yang berkaitan dengan bab sangat jelas pada bagian akhir, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang untuk beristisywa' dengan Allah subhanahu wa ta'ala atas makhluknya. Maka dengan ini jelas keterkaitan hadis ini dengan al-bab. Dan dengan ini pula kita selesai dari bab la yushashfa'u billahi ala khalqih. Kemudian kita lanjut ke bab yang berikutnya. Faqala al-musannifu rahimahullahu ta'ala babu ma jaa fi himayati an-nabi sallallahu alaihi wasallam himat tauhid wa saddihi turuq asyirik. Bab dalil-dalil yang warid diantaranya yang menunjukkan penjagaan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap tauhid, dan bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam menutup pintu-pintu kesyirikan. Maka di dalam bab ini al-musannif rahimahullahu taala ingin memberikan contoh, membawakan dalil-dalil yang menunjukkan bagaimana semangatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga tauhid. Begitu pula menutup segala macam bentuk celah sekecil apapun yang dapat mengantarkan ke dalam kesyirikan. Oleh karena itu, kita dilarang untuk bersikap gulu terhadap kuburan. Kuburan dilarang untuk dikasih nama. Kuburan dilarang untuk ditinggikan lebih dari satu jenggal. Kuburan dilarang untuk dihiasi, dikasih lampu, disikapi dengan sikap bulu, dan yang semisalnya. Karena ini adalah perkara-perkara yang dapat memunculkan potensi kesyirikan muncul. Menjadikan kesyirikan itu bangkit. Walaupun seorang terkadang kalau melihat hal tersebut, atau sejenak berpikir dari sisi mana muncul kesyirikan, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala Hakim, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Hikmah di dalam menetapkan syariatnya. Dalam rangka barakallahu fikum menunjukkan betul-betul sempurnanya ajaran Islam ini, terutama dalam pembahasan tauhid, perkara-perkara yang berpotensi walaupun sekecil apapun yang dapat menimbulkan kesyirikan, hal tersebut dilarang. Di antaranya contohnya adalah sikap gulu terhadap kuburan. Dan ternyata terjadi ketika kuburan tersebut disikapi dengan sikap berlebihan, dihiasi, dikasih nama, dikasih sitar, terutama qabrin mu'azzam, kuburannya orang besar, tokoh besar, tidak dikubur sebagaimana umumnya kaum muslimin, akhirnya diyakini keyakinan-keyakinan khurafat di situ. Bahwasanya kuburan ini adalah kuburannya orang besar, kuburannya memiliki karomah, kuburannya terjadi pada tempat tersebut demikian dan demikian. Akhirnya muncul keyakinan-keyakinan khurafat, bahkan praktek-praktek kesyirikan. Nah, maka di dalam bab ini sekali lagi beliau ingin mencontohkan dalam syariat beliau alaihi salatu wasalam, beliau sangat semangat untuk menjaga tauhid, bahkan menutup celah-celah yang dapat mengantarkan kepada kesyirikan walaupun potensinya itu kecil menurut pandangan orang. Qala Nabi qala al-musannif an Abdullah bin Shukhair qala intalaqtu fi wafdi bani Amir ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqulna anta sayyiduna faqala as-sayyidu Allah tabaraka wa ta'ala qulna afdaluna fadlan wa a'zamuna tulan faqala qulu biqawlikum aw ba'da qawlikum wala yastajriyannakum syaitan. Rawahu Abu Dawud bisanadin jayyid. Dan dari Abdullah bin Shukhair atau Shukhair, beliau berkata, saya berangkat pada rombongan Bani Amir kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kami mengatakan anta sayyiduna, berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, engkau adalah tuan kami. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingkari ucapan seperti itu, as-sayyidu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sang tuan secara hakikat adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Walaupun ucapan ini fihi haq, ucapan sebagian sahabat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, anta sayyiduna, engkau adalah sayyid kami, pemimpin kami, petinggi kami, tuan kami. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam sayyidul khalq, sayyidu bani Adam, sebagaimana kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ana sayyidu waladi Adam wala fakhr, aku adalah pemimpin keturunan Adam dan tidak ada kesombongan padanya. Yani bukan berarti ketika beliau menjelaskan hal ini beliau ingin menyombongkan kedudukan beliau, namun beliau menjelaskan kedudukan beliau agar disikapi dengan sepantasnya. Nah, dan bukan dalam rangka tafakhur, menyombongkan diri. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menepis, as-sayyidu Allah tabaraka ta'ala. Tuan secara hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yani ditegur untuk tidak bersikap gulu bahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk berhati-hati di dalam ucapan bahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah sikap seorang muslim terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersikap pertengahan, tidak bersikap hulu ekstrim, meninggikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara berlebihan, mengangkat beliau alaihi salatu wasalam sampai sederajat dengan Allah Subhanahu wa taala, begitu pula tidak bersikap jafa, merendahkan, melecehkan dan tidak menunaikan haknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi sikap seorang mukmin kepada beliau alaihi salatu wasalam adalah wasat, pertengahan, bainal ghuluwi wal jafa. Dan ini terucap di dalam syahadat kita yang sering kita ucapkan, syahadat anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Persatanya Muhammad adalah serta utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka pada ucapan persaksian kita bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba Allah abduhu, maka beliau adalah hamba, makhluk seperti kita, manusia sebagaimana kita, bukan Tuhan, bukan sesembahan. Tidak boleh kita sikapi, tidak boleh kita tinggikan derajat beliau melebihi batasnya. Sebagaimana orang-orang yang meninggikan beliau alaihi salatu wasalam secara berlebihan, sampai-sampai menyatakan beliau alaihi salatu wasalam, baik mereka sadar maupun tidak sadar, menyatakan an-nabi sallallahu alaihi wasalam dengan Allah Subhanahu wa taala. Ma'ruf di dalam qasidah yang mereka sebut dengan burdah lil busiri, di antara yang mereka ucapkan, ya akramal khalqi mali man aludu bihi. Wahai makhluk yang paling mulia, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasalam, mali man aludu bihi. Siapa lagi untukku tempat aku berlindung? Siwaka inda hululi hadithil amimi. Melainkan selainmu, ketika muncul bencana yang menyebar luas, kejadian sangat menyebar. Yani, ketika ada bencana, ada musibah, penyakit, wabah, tempat berlindung mereka, tempat meminta pertolongan mereka, bukan Allah. Tidak ingat Allah Subhanahu wa taala, tapi minta tolong kepada Rasul. Kemudian di antara ucapan mereka di dalam qasidah tersebut, illam takun akhidan bi yadi yaumal ma'adi fa qul ya zallatal qadami. Karena apabila engkau tidak menyelamatkanku pada hari kiamat, faqul ya zallatal qadami, maka kita ucapkan zallatal qadam, sudah tergelincir, binasa kita. Tidak ada kemungkinan kita bisa selamat kalau bukan diselamatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seakan-akan yang mampu menyelamatkan mereka adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau bukan Rasul menyelamatkan mereka, maka tidak akan bisa seorang itu selamat. Padahal pada hari kiamat, masing-masingnya menyelamatkan dirinya sendiri dengan amal solehnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mampu menyelamatkan siapapun pada hari kiamat. Wal amru yauma idzin lillah. Dan seluruh urusan pada hari tersebut semata-mata di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengatur, Allah yang menentukan siapa yang berhak masuk dalam jannah, siapa yang berhak masuk dalam neraka. Maka masing-masingnya menyelamatkan dirinya sendiri. Oleh karena itu, yang sudah kita lewati pula, Rasul sallallahu alaihi wasallam memanggil seluruh keluarganya, orang-orang dekat dengan beliau, menyuruh mereka untuk beramal, ishtaru anfusakum, belilah jiwa-jiwa kalian, yakni beramallah kalian. La ugni ankum minallahi syai'a. Aku sama sekali tidak mencukupi kalian sedikit pun dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya, beliau menjelaskan beramallah, aku tidak bisa menyelamatkan kalian. Yang menyelamatkan kalian adalah amalan kalian sendiri. Beliau hanya menjelaskan, beliau hanya membimbing, beliau hanya menerangkan jalan yang lurus. Maka ketika hal tersebut diamalkan, bimbingan beliau diikuti, maka itulah yang menyelamatkan seseorang. Namun semata-mata terhubung dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai keturunan beliau dan yang semisalnya, sama sekali tidak akan membantu pada hari kiamat. Man batta'a bihi 'amalu lam yusri' bihi nasabu. Barang siapa yang lambat amalannya, maka garis keturunannya, nasabnya sama sekali tidak akan bisa mempercepatnya, tidak akan bisa membantunya. Nah, ini pada keluarganya Rasul sallallahu alaihi wasallam sendiri. Oleh karena itu Rasulullah SAW tidak bisa menyelamatkan ayah dan ibunya yang dimasukkan ke dalam neraka. Rasulullah SAW tidak mampu menyelamatkan pamannya yang bahkan membantu beliau Abu Talib ketika awal-awal dakwah Islam. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya seorang itu bisa menyelamatkan dirinya atas pertolongan Allah dengan sebab amalan yang dia kerjakan. Nah, namun mereka dengan ucapan ini, illam takun akhidan biyadi yaumal ma'ad fa qul ya zallatal qadam. Seakan-akan kalau bukan pertolongan Rasul, ini akan celaka. Nah, begitu pula yang mereka ucapkan, wa min judika dunya wa barrataha. Dan di antara bentuk kebaikanmu adalah dunia, begitu pula barrahnya, yaitu akhirat. Sehingga dunia dan akhirat ini adalah bentuk kebaikan dari Rasulullah SAW. Tidak dinisbahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala kenikmatan-kenikmatan yang terdapat pada seorang, baik itu di dunia maupun di akhirat, tidak dinisbahkan kepada Allah, namun mengatakan bahwasanya itu adalah di antara kebaikan Rasul. Sampai-sampai mereka mengatakan bahwasanya makhluk itu diciptakan dari Nur Muhammad, dari cahayanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini hulu, hulu terhadap haknya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Berlebihan di dalam memuliakan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pula mereka mengucapkan, wa min ulumika ilmul lauhi wal qalam. Dan di antara yang kamu ilmui, yang diketahui oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ilmul lauhi wal qalam, ilmu tentang lauhul mahfud, ilmu tentang catatan takdir, begitu pula ilmu tentang qalam, pena takdir, apa yang ditulis oleh pena tersebut. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengetahui seluruh perkara gaib yang berada dan tercatat di dalam lauhul mahfud. Ini juga hulu. Karena yang mengetahui perkara gaib semata-mata Allah Subhanahu wa taala. Alimul ghaib, dialah Allah Subhanahu wa taala zat yang mengetahui perkara gaib. Fala yuzhiru ala ghaibihi ahada. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menampakkan ilmu gaibnya kepada siapapun. Nah, kecuali sedikit dari yang diridhai oleh Allah Subhanahu Nahwa Ta'ala dari kalangan Rasul sebagai tanda dan mu'jizat salun min indillah. Namun secara umum makhluk siapapun itu tidak ada yang mampu untuk perkara gaib. Ya. Begitu pula sikap Ahlu Sunnah, sikap seorang mukmin sejati kepada Rasulullah SAW tidak merendahkan beliau, yaitu terdapat pada ucapan syahadat kita wa rasuluhu, dan persaksian bahasanya Nabi Muhammad adalah utusan dari Allah Subhanahu Wa Taala, penyampai wahyu, penjelas dan penerang. Maka yang wajib adalah diimani, ditaati, dibela, dimuliakan, karena beliau adalah sang penyampai wahyu. Apa yang beliau perintahkan itu perintah dari Allah. Apa yang beliau larang itu adalah larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sikap yang pertengahan dan sikap yang tepat terhadap haknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah. Kemudian qulna, kami juga mengatakan wa afdaluna fadlan wa a'zamuna tulan. Begitu pula yang paling afdal di antara kami dan yang paling dermawan. Faqala, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menegur, qulu bi qaulikum au ba'd qaulikum. Silakan ucapkan apa yang kalian ucapkan atau sebagian yang kalian ucapkan, wala yastajriyannakum syaitan, namun jangan sampai syaitan menyeret kalian di dalam sikap hulu berlebihan. Ini Rasul sallallahu alaihi wasallam bahkan menegur sebagian sahabat yang ketika memuji Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau memintanya untuk tidak berlebihan. Ini di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika disifati dengan sifat-sifat yang disebutkan sahabat tadi, ini benar semua. Beliau adalah sayyid, beliau adalah yang paling afdal, beliau adalah orang yang paling dermawan, ini semua shidq. Tapi Ucapan ini ketika diucapkan di hadapan seorang, dipuji di hadapan seorang, ini bihinau'un minal ghulu. Naam. Bihinau'un minal ghulu. Dan pada asalnya, kita dilarang untuk memuji seorang di hadapan orang tersebut. Mimba bitamalluk. Ketika maksudnya adalah menjilat. Mohon maaf bahasanya kasar, ketika maksudnya adalah menjilat. Oleh karena itu, disyariatkan atau diperintahkan ketika kita melihat seorang mutamalik, seorang yang menjilat, memuji, di hadapan kita, memuji kita, Masya Allah antum begini, diperintahkan untuk fahzu wujuhahum biturab, lempar wajahnya dengan pasir. Dan ini diperintahkan agar dia berhenti dari perkara tersebut, ditegur. Fahzu wujuhahum biturab, lempar wajahnya dengan pasir, agar tidak berlebihan. Karena pujian-pujian di hadapan seorang ini akan berpotensi menjadikan orang tersebut takabur. Dipuji-puji di hadapan orang tadi, oh kamu Masya Allah begini. Ini orang-orang lama-lama takabur, akan muncul potensi takabur. Maka dalam rangka untuk menjaga itu semua, seorang agar tidak mudah takabur, tidak suka dengan pujian, ketika ada orang yang memuji di hadapannya, ditegur. Akan sampai kata Rasulullah SAW, kalau bisa lempar wajahnya dengan pasir. Ini dihardik dengan tegas. Ini bukan termasuk akhlak yang baik. Kemudian yang berikutnya, faqala al-musannif wa an Anas radhiyallahu anhu anna nasan qalu ya Rasulullah ya khairana wa ibna khairina wa sayyidana wa ibna sayyidina faqala ya ayuhan nas qulu biqaulikum wa la yastahwiyannakum syaitan ana Muhammadun Abdullah wa rasuluhu ma uhibbu an tarfa'uni fawqa manzilati allati anzalani Allahu 'azza wa jalla rawahu an-nasa'i bi sanadin jayyid. Dan dari Anas radhiyallahu anhu bahwasanya ada beberapa orang berkata, wahai Rasulullah, wahai yang terbaik di kalangan kami dan anak orang yang terbaik di kalangan kami, yakni beliau adalah keturunan orang yang paling tinggi nasabnya, wa sayyidana tuan kami dan anak keturunan dari tuan kami. Maka ketika ada ucapan-ucapan yang seperti itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur, ya ayuhan nas, wahai segenap manusia, qulu biqaulikum, silakan kalian mengucapkan ucapan-ucapan kalian, wala yastahwiyannakum syaitan, namun jangan sampai syaitan menggelincirkan kalian. Jangan sampai sampai pada batasan hulu. Jangan sampai berlebihan di dalam memuliakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walaupun itu Rasul sallallahu alaihi wasallam, namun tidak boleh berlebihan. Maka beliau pun menjelaskan hakikat beliau. Ana Muhammadun Abdullah wa Rasuluh. Aku adalah Muhammad, hambanya Allah serta Rasulnya. Aku adalah Muhammad, hambanya Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga tidak boleh diposisikan, diangkat derajatnya melebihi batasnya. Diangkat derajatnya melebihi batas beliau alaihi salatu wassalam sebagai makhluk sama seperti kita. Beliau bashar, beliau manusia biasa, maka tidak diposisikan sebagaimana Allah atau seakan-akan sebagai Tuhan, mengetahui ilmu gaib, menyelamatkan orang dari syada'id. Ini adalah ucapan-ucapan hulu, meninggikan, memuliakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, namun secara berlebihan. Nah, sampai-sampai sebagian mereka karena terlalu hulunya di dalam pemuliaan terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang yang di dalam darahnya mengalir padanya darah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni merupakan keturunan Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak akan tersentuh api neraka. Ini juga sikap hulu. Naam. Padahal yang namanya nasab sama sekali tidak menyelamatkan seorang dari nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala ketika tidak diiringi dengan amal. Ketika tidak diiringi dengan at-taqwa. Namun ketika kemuliaan nasab, bahwasanya dia termasuk keturunan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan diiringi dengan al-iman wa taqwa wa tauhid wa sunnah, maka hadza fadlun ala fadl. Maka tentunya ini adalah keutamaan di atas keutamaan. Selain dia memiliki keutamaan nas, dia juga memiliki ittiba kepada kakeknya itu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa rasuluhu, begitu pula adalah rasulnya. Sehingga sikap kita kepada beliau alaihi mengimaninya, mentaatinya, meninggalkan apa yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang beliau alaihi salatu wasallam syariatkan dan bimbingkan. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam menegaskan lagi, "Ma uhibbu an tarfa'uni fawqa manzilati allati anzalani Allahu azza wa jalla." Aku tidak suka, Rasul sallallahu alaihi wasallam sendiri yang berkata, "Aku tidak suka untuk kalian meninggikanku, melebihi posisiku, melebihi kedudukanku yang di mana Allah Subhanahu wa taala memposisikanku padanya." Artinya, Rasul sallallahu alaihi wasallam membimbingkan dalam memuliakan beliau alaihi salatu wasallam tetap pertengahan di antara sikap berlebihan dengan sikap meremehkan. Nah, dan ini termasuk upaya Rasul sallallahu alaihi wasallam wa hadza huwa syahid, dan ini adalah syahidnya. Bahwasanya hadis ini dan sebelumnya menunjukkan bagaimana upaya Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menutup pintu celah yang dapat mengantarkan kepada kesyirikan. Di antaranya adalah sikap hulu terhadap orang-orang soleh. Karena sikap hulu terhadap orang-orang soleh ini adalah di antara pintu-pintu yang dapat membuka kesyirikan. Sebagaimana ini terjadi pada umat-umat sebelumnya, pada umat ini, bahwasanya hulu adalah perkara yang memunculkan kesyirikan. Sebagaimana pada kaumnya Nabi Nuh, munculnya kesyirikan pertama kali di muka bumi karena sebab sikap hulu terhadap orang soleh. Nah, dan telah kita bahas babnya secara khusus di dalam kitab ini. Maka dengan ini, walhamdulillah kita selesai dari bab Maja fi himayati an-nabi sallallahu alaihi wasallam himat tauhid wa saddihi turuq asyirik. Adapun bab berikutnya, yaitu bab terakhir dalam kitab ini, Wama qadarullah haqqa qadri, kita akan baca, kita akan kaji di pertemuan berikutnya. Naktafi bihadzal qadar wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad.